الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan ini pelajaran kita membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab Al-Jannah wa sifati na'imiha wa ahliha, bab yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. Imam Nawawi rahimahullahu taala membuatkan bunyi bab yang ke-14 ini dengan ungkapannya: bab an-naru yadkhuluha al-jabbarun, neraka masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang sombong, al-jabbar, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang selalu menganiaya, menindas, al-jabbarun. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, wal jannatu yadkhuluha ad-du'afa, sebaliknya surga akan masuk ke dalamnya orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah di mata manusia, tentunya rendah, tidak berharga, tidak bernilai, hina. Ya, ini kata An-Nawawi di dalam syarahnya, maksudnya Ibn Hajar di dalam syarahnya, maksudnya adalah mayoritas atau bisa jadi penyebab. Ya, penyebab masuk ke neraka adalah kesombongan, kekuasaan yang membuat seseorang selalu menindas yang lemah, keangkuhan. Nah, ini tempat yang layak untuknya adalah neraka. Atau yang kedua, maksudnya adalah mayoritas yang berada di neraka, yang disiksa oleh Allah di neraka, adalah orang-orang yang al-jabbarun, orang-orang yang penindas, yang angkuh, yang selalu memberi, menganiaya dan menzalimi. Ya, sebaliknya yang di surga adalah orang-orang yang lemah, yaitu orang-orang yang merasa lemah di dunia, misalnya merasa lemah, merasa tetap makhluk dan hamba, tidak menyombongkan diri kepada siapapun juga. Ini diantara yang pertama, maknanya kriteria penghuni surga. Di dunianya mereka tidaklah merasa lebih, tidak merasa tidak merasa memiliki apa-apa yang membuat mereka sombong dan angkuh. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, yaitu mereka yang berjalan di muka bumi dalam keadaan merasa lemah, hina. Ini makna yang pertama. Yang kedua, yang berada di surga. Yang berada di surga adalah orang-orang yang lemah, maksudnya adalah orang-orang yang seperti itu dahulu di dunia, merasa lemah, merasa hina, tidak menyombongkan diri. Jadi bab ini adalah kebalikan. Faktor penyebab banyaknya manusia masuk neraka adalah al-jabbarun, yaitu orang-orang yang penindas, penganiaya, sombong. Kemudian faktor banyaknya penghuni surga yaitu at-tawadhu, yang merasa hina, yang merasa lemah, tentunya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di hadapan Allah, ya. Merasa lemah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyombongkan diri kepada sesama manusia. Ada hadis yang mungkin sebelum kita masuk ke hadis di bawah bab ini yang menegaskan bunyi bab ini. Nabi SAW bersabda, hadis sahih, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidaklah masuk surga orang yang di dalam kalbunya ada seberat satu dzarrah. Dzarrah adalah biji sawi atau seekor semut kecil, ya, yang pasti beratnya tidaklah seberapa, ringan sekali. Bila mana ada kesombongan di dalam hati seorang hamba, walau seberat itu, maka tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menjelaskan maksud dari kesombongan tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Merendahkan manusia. Setelah para sahabat bertanya-tanya, Inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Apakah ini termasuk kesombongan? Seseorang menginginkan bagaimana pakaiannya bagus, lalu memakai pakaian-pakaian yang indah, atau alas kaki, sepatunya, sendalnya indah. Apakah ini termasuk sombong? Akhirnya Nabi SAW menjelaskan maksud dari kesombongan itu. Yang pertama, menolak kebenaran yang datang dari Allah. Kemudian yang kedua, merendahkan manusia. Ya. Nah, ini mungkin membantu kita untuk memahami bunyi bab ini. Dan kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, 7124. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت النار والجنة فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون. هكذا عندك؟ يعني قالت هذه النار النار ما في النار فقالت هذه لا احتجت النار والجنة هكذا إيه؟ عندنا مقلوبة احتجت الجنة والنار لكن واصل فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين فقال الله عز وجل لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء وربما قال أصيب بك من أشاء وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bahwa Nabi SAW bercerita atau mengabarkan sebuah berita yang gaib tentunya di sini di kitab kita ini dengan lafaz ihtajjatil jannatu wan nar. Ihtajjatil jannatu wan nar, sementara di bahasa Arabnya itu narnya yang dahulu didahulukan. Ya. Ihtajjatin naru wal jannah. Tapi ini tidak ada pengaruh apa-apa. Ya. Tidak memberikan konsekuensi hukum apa-apa. Lain halnya dengan permasalahan yang telah kita jelaskan kemarin, yaitu tentang kata-kata suratin. Ini efeknya, dampaknya, pengaruhnya sangat besar. Adapun membalikkan antara surga dan neraka atau neraka dan surga, ini tidak memberikan pengaruh apa-apa. Yang jelas di sini berita bahwa surga dan neraka berdebat. Ya. Ihtajjatil jannatu wan nar atau ihtajjatin naru wal jannah. Surga dan neraka berdebat atau berbantah-bantahan. Tahajja atau ihtajja di sini saling menyampaikan argumen, saling menyalahkan yang lain. Apa bentuk perdebatan mereka? Kata Nabi, faqalat hadhihi, maka berkata yang ini, maksudnya adalah neraka. Ya, maksudnya adalah neraka. Wa faqalat hadhihi yadkhuluniyal jabbarun wal mutakabbirun. Ya. Kata neraka dengan membanggakan diri, ya, masuk ke dalamku adalah orang-orang yang al-jabbarun wal-mutakabbirun. Al-jabbarun dengan al-mutakabbirun sama pada hakikatnya sama maknanya, yaitu orang-orang yang sombong, ya. Al-jabbarun adalah al-mutakabbirun. Walaupun An-Nawawi rahimahullahu taala atau yang lain. Huwa atau غيره. Ana berarti Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Bukhari membedakan antara al-Jabbar dengan al-mutakabbirun. Al-jabbarun orang-orang yang menyakiti, menyiksa, menindas, sementara al-mutakabbirun orang yang membuat dia membuat pembatas antara dia dengan siapapun juga yang dia anggap rendah, walaupun tidak menyakiti, ya, tidak menyakiti, tapi orang yang di bawahnya yang dia anggap rendah itu susah untuk berjumpa dengannya. Ini namanya al-mutakabbirun. Walaupun ada sedikit perbedaan, tapi pada hakikatnya sama, yaitu menyombongkan diri, merasa lebih dan menghinakan yang lain. Wala wujud. Waqil al-mutakabbir al-mutakabbirin al-mutakabbir al-muta'azim bima laysa fihi aw al-muta'azim bima laysa fihi wal mutajabbir al-mamnu' alladhi la yusilu ilayhi. Hadha alladhi aina huwa? Al-fi al-Bukhari. Nah, syarah saya berita benang Ibnu Hajar yang mengungkapkan perbedaan tadi. Al-jabbarun al-muta'azim ala bima laysa bihi. Al-muta'azim bima laysa fihi. Al-jabbarun adalah orang yang merasa besar dengan apa-apa yang sebenarnya tidak dia punyai. Ya. Karena memang mungkin saja ada, tetapi tidak pantas dia sampai sebegitu menyombongkan diri dengan apa yang sudah dia miliki. Dia punya beberapa pasukan, dia punya beberapa banyak harta, tetapi dibandingkan dengan semua isi dunia tidak seberapa. Jadi dia sebenarnya tidak layak untuk menyombongkan diri. Toh kalau dia misalnya memiliki separuh dari dunia, ya, separuh dari kekayaan dunia, itu juga tidak layak dia menyombongkan diri, karena yang dia miliki itu bukan milik dia, milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah mencabutnya dari dia, dengan mudahnya Allah melakukannya. Fir'aun yang tidak seberapa, hanya satu Mesir yang dia kuasai, tapi kesombongannya luar biasa. Kesombongan dan keangkuhannya luar biasa. Ini makna al-jabbarun. Yang yang maknanya al-muta'azim ala ghairihi bima laysa fihi. Kemudian al-mutakabbirun adalah al-mamnu' min ayyusala ilaih, yaitu seseorang yang susah untuk menjumpainya, untuk bertemu dan berhadapan dengan dia, karena dia merasa yang di bawahnya tidak layak untuk melihatnya, apalagi mendekati, melihatnya apalagi untuk mendekati. Jadi dia membatasi hubungannya dengan semua orang, ya. membatasi apa dengan orang-orang yang dianggap di bawahnya. Nah, ini ada sedikit perbedaan walaupun pada hakikatnya itu membawa makna yang sama, yaitu sombong. Ya, sombong, angkuh. Ya. Kata Nabi bercerita, neraka mengatakan yang akan memasuki saya adalah al-jabbarun wal-mutakabbirun. Kemudian waqalat hadhihi, sementara yang ini berkata, maksudnya surga, yadkhuluniyal du'afa wal masakin, dengan bangganya atau mungkin ya dengan bahagianya surga mengatakan untuk merasa lebih dari neraka, masuk ke dalamku orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Ya, orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin, du'afa dan orang-orang miskin, kata surga. Jadi mereka saling menonjol-nonjolkan diri, merasa lebih dari saudaranya. Dan di akhirat nanti yang ada hanya surga dan neraka. Ya. Faqala Allahu Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan atau mendamaikan di antara mereka berdua, yaitu surga dan neraka, dengan firman-Nya lihadihi, berkata kepada surga neraka, berkata Allah kepada neraka, anti azabi u'adzibu biki man asha, anti azabi u'adzibu biki man asha, sesungguhnya engkau wahai neraka adalah azabku, siksaku, denganmu aku menyiksa siapapun yang aku mau. Ya, siapapun yang aku mau. Jadi bukan karena peranmu, bukan karena andilmu, bukan karena kamu merasa begitu kuat sehingga semua orang-orang yang sombong engkau akan akan engkau siksa dan engkau bakar. Tidak. Engkau ini fungsinya adalah siksaku. Nanti aku yang akan menetapkan siapa yang aku siksa denganmu. Ya, jadi untuk menyatakan bahwa neraka itu bukan dengan sendirinya membakar atau menyiksa orang-orang yang sombong dan angkuh tersebut, tetapi karena memang Allah sediakan untuk itu. Sementara Allah berfirman kepada warubbama qad, dan kemungkinan Allah juga berfirman, ini riwayat yang lainnya, ada keraguan pada perawi antara anti azabi u'adzibu biki man asya dengan ungkapan anti azabi usibu biki man asya. Ya. Usibu biki man asya. Ada dua lafaz di sini yang perawi ragu. Tetapi karena dia ragu, dia membawakan kedua-duanya. Ya. Membawakan dua lafaz. Yang pertama, u'adzibu biki man asya, denganmu saya menyiksa siapapun yang aku kehendaki, atau usibu biki man asya. Perbedaan cuma u'adzibu dengan usibu. Ya. Saya menimpakan denganmu siksa kepada siapa yang aku kehendaki. Kemudian kata Nabi bercerita, waqala lihadihi, lalu Allah berfirman kepada yang satunya lagi, yaitu surga, anti rahmati, engkaulah rahmatku, arhamu biki man asya, denganmu aku beri rahmat siapa yang aku kehendaki. Ya, jadi bukan karena engkau punya kelebihan lalu yang masuk kepadamu orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang merasa lemah, orang-orang yang miskin di dunia. Miskin ini maksudnya adalah miskin merasa miskin terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyombong, kebalikan dari yang pertama. Jadi dia merasa bangga dengan masuknya orang-orang yang seperti itu karena memang mereka punya kelebihan. Ternyata bukan karena surganya orang-orang tersebut masuk ke dalamnya, tetapi karena Allah yang menyiapkan surga itu untuk mereka. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan intinya mereka tidaklah wajar, ya, tidaklah pantas dan wajar untuk saling bangga-banggaan. Jadi didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, sebenarnya engkau wahai neraka, aku yang menetapkan siapa yang masuk ke dalammu untuk saya siksa. Dan engkau sebenarnya wahai surga adalah aku yang menyediakan, aku yang mempersiapkan engkau untuk sebagai rahmat, atau sebagai rahmat untuk memasukkan ke dalammu siapa yang aku kehendaki. Kemudian yang dijanjikan kedua oleh Allah di sini adalah kepada neraka dan surga adalah walikulli wahidatin minkuma mil'uha, walikulli wahidatin minkuma mil'uha, dan setiap satu dari kalian berdua akan mendapatkan penghuni yang penuh. Setiap kalian berdua akan mendapatkan, jangan khawatir, engkau neraka akan penuh dan engkau surga akan penuh, tidak perlu kalian merasa khawatir nanti tidak penuh. Ya. Jadi itu janji Allah kepada mereka berdua. Jadi mereka memang berlomba-lomba untuk mencari siapa akan yang masuk, yang akan masuk ke dalamnya. Makanya neraka, sebagaimana diceritakan oleh Allah di dalam surat Qaf, selalu minta tambah. Ya, ketika Allah bertanya kepada Jahannam, Halim talati, apakah engkau sudah penuh? Neraka Jahannam kembali bertanya kepada Allah, hal mim mazid. Ya, nanti akan ada hadisnya di setelah hadis-hadis ini yang sekarang ini. Ya. Jadi intinya, pertama hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa mereka berdua neraka dan surga saling menonjolkan diri kepada satu sama lain. Yang neraka mengatakan, tulihat, yang akan memasuki aku, akan aku, yang akan masuk ke dalamku adalah orang-orang yang sombong, orang, dengan bangganya untuk menyiksa orang-orang yang menyombongkan diri. Lalu dengan bangganya surga mengatakan, kalau aku yang masuk orang-orang yang baik, orang-orang yang merasa lemah, orang-orang begini-begini. Nah, dia, dialog antara mereka berdua ini ditengah-tengahi oleh Allah dengan mengatakan, wahai neraka, sebenarnya engkau ini siksaku. Dengan engkau aku menyiksa orang-orang yang aku kehendaki. Dan engkau wahai surga adalah rahmatku. Denganmu aku merahmati orang-orang yang aku kehendaki. Dan dengarkan keputusanku. Dan jangan kalian khawatir bahwa engkau surga akan penuh dan engkau neraka juga akan penuh. Ya. Jadi ini membuat mereka setiap lagi merasa lebih. Allah janjikan mereka berdua untuk mendapatkan penghuni yang memenuhi mereka berdua. Wallahu a'lam. Ya. Kita baca hadis berikutnya. 7125. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathani Muhammad ibn Rafi' qala haddathana Shababah قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت النار والجنة فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول قطي قطي فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. Masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini yang intinya sama dengan hadis pertama, cuma di sini lebih panjang. Lebih detail daripada hadis yang pertama tadi. Nabi SAW menceritakan tentang dialog antara surga dan neraka, tahajjatin naru wal jannah. Terjadi perdebatan atau dialog antara neraka dan surga. Faqalatin nar, berkata neraka, uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Aku diutamakan atau diprioritaskan untuk orang-orang yang sombong dan orang-orang yang angkuh. Sementara surga mengatakan waqalatil jannah. Nah, di sini ada sedikit tambahannya. Di sini di dalam kitab kita cuma mali. Kalau yang dalam bahasa Arabnya tadi fama, ada fa sebelumnya. Famali. Ya, bukan famali dalam bahasa kita ya. Kalau famali bahasa kita apa? Ya, ini famali bahasa Arab. Tidaklah milikku. Ya, tidaklah milikku, atau maka apa yang menjadi milikku. Jadi di sini ada yang kurang, yaitu fa-nya sebelum ma. Wa qalatil jannatu, kalau dalam cetakan kita, mali la yadkhuluni illa du'afa'un illa du'afa'un nas wa saqatuhum wa ajazuhum. Ya. Sementara di dalam bacaan yang tadi kita dengarkan itu ada fa sebelum ma. Famali. Famali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum wa ajazatuhum. Kata surga, kenapa saya tidak memasuki saya kecuali manusia-manusia yang lemah dan orang-orang yang di bawah, orang-orang yang tidak berdaya. Ya. Jadi surga seakan-akan protes, kalau ini yang lebih detailnya ya. Neraka dengan bangganya, atau dengan mungkin ada sedikit ketidakpuasan yang memasukinya orang-orang jahat saja. Ya. Orang-orang jahat atau orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang sombong dan angkuh. Sementara surga mengatakan, kenapa tidaklah yang memasuki saya kecuali du'afa'un nas, manusia-manusia yang lemah, manusia-manusia yang di bawah, saqatuhum wa ajazatuhum, yang tidak berdaya. Ya. Inilah ungkapan setiap mereka berdua ini antara surga dan neraka. Faqala Allah, kata Nabi mengabarkan, lalu Allah berfirman lil jannah, kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Sesungguhnya engkau wahai surga adalah rahmatku, denganmu saya merahmati siapa yang saya kehendaki dari hamba-hambaku. Jadi ini menunjukkan bahwa penyebab seseorang mendapatkan rahmat Allah adalah merasa lemah di hadapan Allah. Merasa lemah di hadapan Allah, tidak menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lin-nar, lalu Allah berfirman kepada neraka, anti azabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi. Engkaulah azabku, siksaku, denganmu aku menyiksa siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Walikulli wahidatin minkum mil'uha, dan setiap kalian akan memiliki penghuni yang penuh. Ya, akan penuh, kata Allah berjanji. Kemudian fa'amman nar, ini proses menjadikan neraka penuh adalah dengan cara karena dalam ayat tadi neraka merasa belum penuh, ya, masih lapang saja. Ini menunjukkan betapa luasnya neraka. Setiap manusia dimasukkan lalu ditanya, apakah engkau sudah penuh? Ternyata dia menjawab belum, atau menjawab dengan pertanyaan, apa masih ada tambahan? Lalu Allah diceritakan oleh Nabi di sini, fa amman nar fala tamtali'u, adapun neraka tidaklah akan penuh. Iya, fa yadau qadamahu 'alaiha, lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di neraka, di atas neraka. Ya. Fa yadau qadamahu 'alaiha. Dan ini hadis yang menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi mengabarkan ketika neraka juga tidak merasa penuh, lalu Allah Subhanahu wa taala melakukan yang tadi, meletakkan kakinya di neraka, fataqul, lalu neraka mengatakan, di situ bacaannya tadi qati qati. Kalau dalam cetakan kita ini qat qat. Ya, karena memang ibaratnya banyak sekali dalam bahasa Arab. Jadi tidak bertentangan maknanya walaupun ungkapannya berbeda. Ya. Ungkapannya memang tadi bacaannya qati qati, di cetakan kita qat qat, maknanya sama, yaitu cukup cukup. Artinya cukup cukup. Jadi neraka itu ketika Allah masukkan kakinya ke dalamnya sehingga dia menyempit. Dia menyempit. Sehingga ketika dia sudah merasa padat, akhirnya neraka mengatakan cukup cukup. Berarti tidak lagi ada tambahannya. Fahunalika, kata Nabi, dan di sanalah tamtali'u, neraka itu merasa penuh. ويزوى بعدها إلى بعض. Lalu di apa ditautkan antara sebahagian dengan yang lainnya. Jadi dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala mempersempit neraka. Jadi awalnya memang luas. Manusia yang masuk ke dalamnya masih sudah masuk semua, sementara dia tetap merasa luas. Lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di dalamnya, kemudian di atasnya, kemudian neraka langsung mengatakan cukup. Kenapa? Karena neraka itu menyempit. Menyempit dengan cara seperti itu dilakukan oleh Allah sehingga tidak lagi merasa luas atau tidak lagi merasa lapang. Dan ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana neraka merasakan penuh. Ya, merasakan penuh walaupun awalnya dia tetap merasa masih membutuhkan tambahan. Ya, membutuhkan tambahan, tetapi dengan cara itu akhirnya dia merasa penuh dan dia sendiri yang mengatakan cukup. Karena dia sudah merasa betapa penghuninya sudah memadatinya. Ini hadis kedua yang kandungannya seperti tadi. Yang pertama ada dialog antara surga dan neraka. Kemudian Allah tegaskan bahwa surga untuk orang yang dirahmati oleh Allah adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian neraka adalah siksa dari Allah untuk menyiksa orang-orang yang ia kehendaki. Kemudian Allah nyatakan dalam hadis ini tentang surga dan neraka akan penuh dengan penghuninya. Kemudian yang ketiga bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan neraka itu akhirnya merasa penuh dengan meletakkan kaki di atas neraka. Kakinya Subhanahu wa taala di atas neraka. Dan ini adalah hadis atau hadis sifat yang menjelaskan tentang sifat Allah. Dan tentu kita tidak akan berpikir bahwa sama sifat ini antara Allah dengan makhluknya. Tidak akan mungkin berpikir karena Allah tidak ada yang menyerupainya. Yang harus kita lakukan di sini membenarkan berita. Nabi memberitakan, maka kita tidak lagi perlu mengoreksinya. Kalau seandainya konsekuensi dari berita ini menyesatkan, maka Nabi tidak akan menyampaikan berita ini. Kalau konsekuensinya adalah kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka Nabi tidak akan sampaikan berita ini bahwa Allah letakkan kakinya di neraka. Kalau memang konsekuensinya kita harus menyerupakan Allah, lalu kita harus juga karena itu berita dari Nabi, kita harus takwil jadinya. Harus kita takwilkan sebenarnya qadam itu bukanlah kaki. Nah, kenapa? Kalau kaki nanti samalah dengan kita. Kalau seperti itu konsekuensi dari berita Nabi, maka Nabi tidak akan menyampaikannya. Kemudian yang kedua, Nabi tidak sempurna dalam memberi nasihat. Masa dia mengabarkan sesuatu yang konsekuensinya buruk? Konsekuensinya harus kita menyerupakan Allah. Jadi tinggal tugas kita sebagai yang menyaksikan bahwa Nabi itu utusan Allah, membenarkan beritanya. Nah, nanti kalau kita benarkan begini, enggak, jangan sampai begitu. Yakini bahwa nanti akan serupa antara Allah dengan makhluknya, selesai. Sangat sederhana dan simple sekali. Kita tinggal benarkan beritanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia dan Allah tidak serupa dengan satu pun dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa satu pun dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Jadi ayat itu sebenarnya menetapkan bagi Allah apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menafikan keserupaan. Sekarang ditetapkan oleh Nabi, tinggal tugas kita yang kedua apa? Jangan samakan, selesai. Jangan samakan. Kalau kita tetap samakan, kita terlalu berani. Kita terlalu berani. Ingin memaksa-maksakan Allah sama dengan makhluknya. Padahal kita sendiri tidak mau sama. Antara sesama makhluk saja kita tidak mau sama. Taruhlah sekarang kita sama-sama punya kaki dengan meja. Ya. Meja punya kaki? Punya. Kita punya kaki? Punya. Apakah kita harus menyamakan ketika seseorang mengatakan kaki meja? Oh, tidak. Meja tidak punya kaki. Kenapa? Kalau dia punya kaki sama dengan kita. Sesama makhluk saja kita tidak mau menerimanya. Kenapa kita mesti memaksa-maksakan antara makhluk dengan Allah? Lalu kita tolak nanti berita dari Nabi SAW. Sementara hadis ini sahih. Nabi yang mengatakan, fayadau, dalam lafaz lain fayadau al-jabbar qadamahu alaiha. Dan Allah yang maha, sebenarnya yang maha sombong, karena memang dia layak untuk sombong subhanahu wa ta'ala, meletakkan kakinya di neraka. Dengan itu nanti neraka itu menyempit. Sebenarnya mudah bagi Allah untuk mengatakan sempitlah neraka, tetapi Allah menghendaki caranya seperti itu. Sebagaimana Allah mudah untuk mencipta alam semesta ini sekedip mata, tetapi Allah berkehendak untuk menciptanya berapa lama? 6 hari, 6 masa. Ya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan mungkin ditanya kenapa dia berbuat, sementara kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah Maha Kuasa untuk mengatakan kepada neraka sempitlah, tetapi Allah tidak berkehendak demikian. Allah justru sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, meletakkan kakinya, dengan cara itu neraka menyempit. Sehingga baru terasa oleh neraka itu bahwa penghuninya sudah padat, dan dia tidak minta tambah lagi. Ini catatan yang ketiga atau keempat dari hadis yang sudah kita pelajari tadi, wallahu a'lam. Berikutnya 7126. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا أبو سفيان يعني محمد بن حميد عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار واقتص الحديث بمعنى حديث أبي الزناد. Ya, ini Imam Muslim membawakan hadis yang sama, hadis Abu Hurairah, dengan ringkas saja. Setelah membawakan sanad yang lain, lalu beliau mengawali dengan mengatakan ihtajjatil jannatu wan nar. Ya, terjadi perdebatan antara surga dan neraka, kemudian dipotong-potongnya hadis. Maksudnya diringkasnya hadis, tidak menyebutkan yang lain, dan dia hanya mengatakan waqatassal hadis bima'na hadisi Abi Zinad. Dipotongnya hadis semakna dengan hadis Abu Zinad yang telah berlalu. Abu Zinad adalah muridnya Al-A'rad yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Jadi yang menjadi inti pelajaran kita dari hadis ini adalah, dan hadis berikutnya, bahwa yang kesombongan akan menyebabkan seorang manusia di neraka. Merasa lemah, merasa rendah hati, ya, dan tidak sombong, ini menyebabkan seseorang dimasukkan ke surga, ya, ke surga Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan nanti di surga pun demikian. Dan orang-orang yang merasa sombong di akhirat nanti diberi pembalasan, dihinakan, belum lagi ke neraka, di padang mahsyar saja, walaupun ukuran badan mereka besar, tetapi mereka merasa di bawah kaki manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka diberi balasan kebalikan dari sikap mereka di dunia. Ya. Jadi mereka seperti kita ya, di ketika dalam pelaksanaan ibadah haji atau umroh, yang ukuran badan kita terlalu sangat kecil dibandingkan dengan yang lain-lainnya, ketika kita berkerumun dengan mereka, kita khawatir sekali terjatuh karena kita mungkin hanya sampai ke dada, ukuran panjang kita dengan sampai ke dada orang-orang yang tinggi-tinggi. Jadi kita merasa khawatir karena rendah. Dan untuk melihat saja kita harus mendongakkan kepala. Nah, rasa itu bahagian kecil dari rasa yang dirasakan oleh orang-orang yang menyombongkan diri di dunia. Walaupun ukurannya besar, tapi mereka akan merasa kecil di akhirat nanti, dan sangat kerdil. Ya, sangat kerdil sebagai pembalasan terhadap kesombongan mereka. Wallahu'alam. 7127. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله تقول: قطي قطي قطي، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. Masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dibawakan oleh Imam Muslim, hampir sama dengan yang tadi, tetapi di sini lebih detail yang membuat kita lebih memahami hadis ini. Awal ceritanya sama, dialog antara surga dan neraka, kemudian Allah tengah-tengahi antara mereka, menyatakan bahwa neraka adalah siksa yang adalah siksa Allah yang akan menyiksa dengannya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Sementara surga adalah rahmat Allah, di mana Allah akan merahmati dengannya siapa yang Ia kehendaki dari manusia. Kemudian Allah nyatakan bahwa mereka berdua akan penuh. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha. Lalu bagaimana Allah memenuhi atau menjadikan neraka penuh dengan cara yang tadi? Ya. Dan bahkan di sini yang pertama tadi, fayadau qadamahu. Fayadau qadamahu. Hadis 7125 itu di baris yang sebelum terakhir ya. Fala tamtali'u fayadau qadamahu. Ya, ini yang akan semakin menegaskan bahwa mananya tidaklah yang lain-lain. Di sini sekarang Allah mengatakan, Nabi mengatakan fayadau hatta yada'allahu, sehingga Allah meletakkan tabaraka wa ta'ala rijlahu. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia memang maksudnya kaki. Di sana qadamahu itu artinya kaki, di sini rijlahu yang artinya juga kaki. Ya. Jadi kalau seandainya qadam masih mungkin banyak kemungkinan makna yang lain, tetapi kalau sudah ditambah dengan ungkapan makna kaki yang lain yaitu rijlun, maka dia semakin menunjukkan bahwa itu maksudnya adalah organ tubuh. Ya. Fa hatta yada'allahu tabaraka wa ta'ala rijlahu, kakinya, ini yang mungkin saya tadi sempat keliru, atau kemungkinan makna yang lain ya. Tadi kan neraka yang berkata. Kalau di sini bisa jadi yang berkata kaki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kemungkinan seperti itu, dan Allah Maha Kuasa. Ya. Atau makna yang pertama tadi, bahwa neraka sampai akhirnya mengatakan qat atau qati qati qati, qattu qattu qattu, cukup cukup cukup. Ya. Fahunalika tamtali. Nah, di sanalah sebab penuhnya neraka. Dengan itu nanti wa yuzwa ba'duhum ila ba'din, dipersempit oleh Allah, dirapatkan neraka itu sehingga yang sudah masuk ke dalamnya itu memenuhinya. Jadi neraka tidak merasa lapang lagi. Kemudian yang menjadi catatan penting, Nabi menegaskan di sini wala yadhlimullahu min khalqihi ahada. Ketahuilah bahwa Allah tidak menzalimi satu pun dari makhluknya. Jadi yang masuk neraka itu bukan karena Allah menzalimi mereka, tetapi justru itu yang menjadi bukti kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Sementara surga Allah menjadikan dia penuh karena memang dia luas asalnya, sementara penghuninya tidak memenuhinya awalnya. Bagaimana cara surga itu merasa penuh? Kata Nabi di sini, dan ini tambahan yang baru, tidak ada di riwayat-riwayat sebelumnya. Wa ammal jannatu fa inna Allah, adapun surga maka sesungguhnya Allah yunsi'u laha khalqa, Allah mencipta untuk surga makhluk tambahan, bukan manusia saja. Jadi untuk membuat surga itu, Allah tidak menyempitkan surga, berbeda dengan neraka. Allah tidak menyempitkan surga, tetapi Allah menetapkan surga pada luasnya yang asli. Lalu bagaimana surga itu nanti penuh? Allah cipta makhluk tambahan. Allah cipta makhluk tambahan. Dan banyak makhluk tambahan di surga. Seperti bidadari, yang kita tahu bahwa seorang penghuni surga memiliki 72 istri dari bidadari yang dicipta oleh Allah di surga. Ya. Kemudian pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan yang akan selalu melayani mereka ini juga akan memenuhinya. Karena untuk satu orang sekian banyak pelayan. Yang pekerjaan mereka khusus. Yang menghidangkan, yang memegang cerek dengan cangkir saja itu ada. Ya. Makanya Allah seringkali mengatakan wayutafu di surat Al-Insan. Wayutafu alaihim bi'aniyatin min fiddah. Ya. Lalu dikitari, dikeliling mereka dengan bejana-bejana yang terbuat dari perak. Kemudian di surat yang sama, wayatufu alaihim wildanun, berkeliling mengitari mereka anak-anak yang masih remaja, ya, mukhalladun, yang usianya tidak bertambah, selalu muda. Nah, ini di antara makhluk yang akan dijadikan oleh Allah untuk menjadi pemenuh surga, ya, pemenuh surga. Jadi tidak Allah sempitkan, karena memang surga itu nikmat. Kalau sempit nanti tidak akan lagi ada salah satu dari bentuk kenikmatan. Makanya di dunia ini semakin luas apa yang kita miliki dari lahan akan terasa lebih nikmat. Ya. Nah, itu yang Allah berikan nanti di surga, dan surga tidak dipersempit oleh Allah dengan penghuninya, untuk penghuninya, tetapi justru kalau yang lapangnya Allah Subhanahu wa taala jadi ciptakan untuk memenuhi surga ini makhluk yang lain. Yang bentuknya memang, yang makhluk ini hanya untuk di surga dicipta oleh Allah. Tidak pernah di dunia memang dicipta. Seperti bidadari itu memang tidak pernah keluar dari surga. Yang pelayan-pelayan tadi tidak pernah di luar surga. Dia memang di surga. Dan tidak akan pernah keluar dari surga. Tidaklah dia berasal dari luar kemudian dimasukkan ke surga. Atau tidaklah dia nanti akan pernah keluar dari surga. Memang mereka dicipta oleh Allah hanya di surga. Ya, hanya di surga. Dan ini Nabi kabar dari Nabi SAW bahwa Allah SWT menjadikan surga itu penuh dengan cara yang tadi. Kalau neraka, dengan meletakkan kakinya kemudian disempitkan oleh Allah neraka, karena tidak ada lagi yang akan dimasukkan. Tidak ada lagi manusia yang akan dimasukkan. Dan ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu luas seluas-luasnya. Nah, bagaimana cara agar neraka ini sesuai dengan janji Allah akan penuh? Dengan cara meletakkan kaki, kemudian nanti dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala neraka, lalu neraka yang mengatakan cukup, bahwa dia ternyata sudah merasa penuh dengan penghuninya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari masuk neraka. Wallahu a'lam. Berapa yang tersisa? Masih banyak? Kita tambah satu hadis atau tiga. Ya. Kita tambah tiga hadis 7128. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Uthman ibn Abi Shaybah qala haddathana Jarir 'an al-A'mash 'an Abi Salih 'an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu 'anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فذكر نحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلى قوله ولكليكما علي ملؤها ولم يذكر ما بعده من الزيادة. Ini hadis yang baru ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang lafaznya hampir sama dengan hadis Abu Hurairah yang berulang kali tadi kita baca. Dan ini bukan dua nomor. Ini bukan dua nomor, karena perawi hanya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan lafaz yang sama dengan hadis Abu Hurairah. Bukan meriwayatkan hadis Abu Hurairah lagi, tetapi dengan lafaz yang sama dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi. Dan kita tidak perlu panjang lebar menjelaskannya lagi karena sudah jelas tadi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. 7129 قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قطي قطي وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. Ini hadis yang baru lagi, hadis Anas bin Malik, dan kita sekarang sudah mendapatkan tiga hadis. Hadis Abu Hurairah, hadis Abu Sa'id, dan hadis Anas yang menetapkan apa? Allah punya kaki. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala letakkan nanti di neraka, ketika neraka selalu mengatakan ada tambahan lagi, ada tambahan lagi, ada tambahan lagi. Dan dalam hadis Anas ini bahwa Nabi mengabarkan neraka selalu mengatakan hal mim mazid, masih ada tambahan ya Allah, masih ada tambahan ya Allah, menunggu, menanti untuk menyambut siapapun yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalamnya. Sampai nantinya Allah meletakkan hatta yadha fiha rabbul izzati tabaraka wa ta'ala qadama, sampai Allah pemilik keperkasaan yang maha mulia dan maha tinggi meletakkan kakinya. Fataqul, lalu neraka mengatakan qattu qattu atau qati qati, cukup cukup, wa izzatika, demi keperkasaanmu, wa yuzwa ba'duha li ila ba'din, lalu ditautkan, dirapatkan satu dengan yang lain. Jadi tidak ada lagi tambahannya, karena Allah mempersempit neraka atau menautkan antara satu dengan yang lain sehingga yang sudah ada memenuhi, yang sudah masuk ke dalamnya memenuhi dan memadati neraka. Waliyadzubillah. Terakhir 7130. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathani Zuhair ibn Harb qala haddathana Abdul Samad ibn Abdul Warith qala haddathana Aban ibn Yazid al-Attar qala haddathana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima'na hadith Shayban. Ya, hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain yang bunyinya sama dengan hadis Shayban yang di atas, bahwa neraka selalu mengatakan hal mim mazid, masih adakah tambahan ya Allah, masih ada tambahan, saya siap, masih menampung. Ya, sampai Allah meletakkan kakinya di dalam neraka, kemudian disempitkanlah atau ditautkanlah, dirapatkanlah neraka, lalu neraka mengatakan cukup cukup atau dan cukup. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu hadis-hadis yang bisa kita baca di bab yang ke-14 ini. Masih tersisa beberapa hadis lagi, insyaallah taala kita akan lanjutkan setelah satu pekan. Ya, minggu depan kita libur, ya, Senin sampai Jumat, dan minggu satunya lagi kita, ya, kita ini tuntutan anak-anak ini, ya, tuntutan anak-anak. Dia mereka libur lalu kita tidak libur, ya, harus kita liburkan juga. Jadi minggu depan kita libur sepekan, dan insya Allah setelahnya kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, memberikan kita taufik dan bimbingan agar kita selalu istiqamah di atas iman dan taqwa. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.